Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu di hari yang penuh dengan kemenangan ini, di hari di mana kita harus selalu menjadi tampil lebih baik lagi. Maka ayat ke-99 dari surah Al-Mu'minun yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini akan mencoba untuk mengingatkan kita tentang bagaimana perjalanan kehidupan yang seharusnya kita lalui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-99 ini memberikan informasi kepada kita tentang penyesalan yang akan terjadi dan akan dialami oleh orang-orang yang selalu berbuat kezaliman, selalu melakukan kekufuran, selalu melakukan tindakan maksiat di dalam kehidupan ini. Tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah merasa enak orang-orang yang melakukan tindakan kemaksiatan, kekufuran, dan juga kemungkaran. Tetap akan diakhiri dengan penyesalan. Setelah sebelumnya Allah menggambarkan kepada kita bagaimana doa yang harus kita lantunkan, ya, berlindung daripada syaitan, berlindung daripada keberadaan syaitan, ya, begitu banyak tantangan di dalam kehidupan ini, banyak orang-orang yang selalu berusaha menjerumuskan kita. Maka ingat baik-baik, siapapun yang melakukan tindakan seperti itu, maka tidak akan berbuah baik di dalam kehidupan mereka. Ya, qala rabbirji'un, Tuhanku tolong kembalikan aku. Mohon maaf Tuhanku, aku sudah terlanjur berbuat tidak baik. Berikan sekali lagi kesempatan untuk hidup sehingga akhirnya mampu melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Tapi apa mau dikata, kesempatan sudah habis. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ketentuan kehidupan orang yang sudah ditetapkan ajalnya sehingga tidak ada lagi waktu untuk kembali ke belakang. Para pendengar rahimakumullah, ini menjadi satu pelajaran terbesar buat kita bahwa hidup yang sekarang ini kita jalani, maka jalanilah dengan baik dan jangan disia-siakan. Kalau mau menyesal, menyesallah saat sekarang ini, jangan sampai nanti ketika kita akan meninggal dunia atau ketika sakaratul maut sudah berjalan pelan-pelan melewati batang tenggorokan kita dan mulai mengangkat nyawa kita hilang dari tubuh ini, maka pada saat itu penyesalan tidak akan lagi bermakna. Oleh karena itu, mari jalani kehidupan kita ini untuk lebih taat kepada Allah dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Jainal dan juga ada Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang perlu kita kaji saat ini adalah membahasakan di awal firman Allah dari ayat 99 dari surah Al-Mu'minun dengan membahasakan hatta idza jaa ahaduhumul maut. Hatta di sini artinya lil ghayah. Lil ghayah itu artinya apabila kita sudah tidak berlindung kepada Allah dengan kaitan ayat yang sebelumnya, maka ketika datang kematian itu kita akan sangat menjadi orang yang sangat merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kata-kata hatta idza ja'ana ahaduhum, kata-kata idza juga hal yang artinya apabila, tapi apabila di sini adalah suatu hal yang pasti bahwasanya kematian itu mestilah akan datang. Kata-kata hatta ini juga di ayat lain menekankan hatta matla'il fajar, artinya sampai tempat terbitnya fajar subuh tersebut ataupun matahari. Maka hatta di situ artinya lil ghayah, artinya sampai pada tujuan yang memisahkan antara malam Lailatul Qadar dengan fajar, habislah malam Lailatul Qadar tersebut. Begitu juga ini dalam ayat yang kita kaji saat ini, Ketika ayat sebelumnya Allah memerintahkan kita supaya kita berlindung kepada Allah, baik dari bisikan yang jauh, baik pun dari bisikan yang mana setan itu datang kepada kita, kita harus tetaplah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hal yang paling baik yang kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ketika di akhirat banyak orang yang merasakan menyesal karena dia tidak pernah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama di dunia dia hidup selalu berlindung dengan materi yang ia dapatkan di dalam dirinya atau di sekitarnya, karena mungkin itulah dia merasakan sesuatu yang dapat bertahan. Ingatlah, hal itu mesti akan fana, hal itu mesti akan habis. Maka orang-orang yang tak pernah berlindung kepada Allah pada hari kiamat nanti, kata Allah, mereka itu ingin kembali, kembalikanlah kami. Maka banyak ayat yang lain mengatakan walaula karrah, artinya apabila kami dikembalikan, kami akan kembali tidak seperti yang dilakukan oleh setan. Itulah, maka kata setan, dalam hal ini kami hanya membisikkan mereka mengikuti kami. Kami tidak menyuruhnya, kami hanya membisikkan, seperti ayat yang digariskan dalam ayat yang ke-97 dari surah Al-Mu'minun, yaitu wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Itu adalah bisikan-bisikan setan saja, bukan setan itu mengajak. Maka setan tidak pernah merasakan bersalah dalam hal ini. Maka berhati-hatilah kita, karena apabila kita sudah sampai ke alam barzah, alam yang memisahkan antara dunia kita yang kita hidup sekarang ini untuk menuju akhirat kelak nanti, maka tidak akan bisa kembali. Walaupun banyak orang kafir dan orang-orang yang tidak mau berlindung kepada Allah ingin kembali, tapi hayhata, tidak akan mungkin kembali. Begitu saja, Nam. Iya, sesal kemudian tiada guna. Walaupun demikian, setan tidak bisa dipersalahkan dari penyesalan kita. Setan hanya menggoda. Setan hanya hadir bersama kita. Tetapi keputusan itu ada di tangan kita. Kitalah yang memilih untuk melakukan kejahatan. Kitalah yang menikmati kejahatan yang sesaat itu. Maka jika kemudian kita kembali kepada Allah dengan gelimangan dosa, dengan kemusyrikan dan kekafiran, jangan salahkan siapa-siapa. Orang cerdas adalah orang yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Orang cerdas tidak mencari kambing hitam dan tidak menyalahkan setan. Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup dari kajian kita pada hari ini, maka sekali lagi kita pergunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mari sama-sama kita jalani detik demi detik, menit demi menit hari-hari kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga akhirnya pada saat kematian menatap kita dan mengambil roh kita, maka tidak akan lagi ada penyesalan yang ada yang terkeluar dari ucapan kita, kecuali hanya mengucapkan alhamdulillah karena hidup kita sudah kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Mari sekali lagi kita song-song keberadaan kita di bulan Idul Fitri ini, menjalani hari-harinya dengan hal-hal yang baik. Ya, sebagaimana kita meninggalkan bulan Ramadan dengan mengisi hari-hari Ramadan dengan baik, maka jangan lupakan itu. Ya, nikmati betapa indahnya kita mengisi Ramadan dengan berbagai kegiatan, ibadah dan juga kebaikan. Maka lakukan itu pada hal yang sama di hari raya Idul Fitri ini dan juga di bulan-bulan selanjutnya. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kenangan-kenangan indah, kehidupan yang nanti akan menjadi kesan yang begitu sangat menyenangkan bagi kita, dengan melakukan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sekali lagi kita menjalani hari-hari kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan kebaikan, dengan kembali banyak membaca Al-Qur'an. Insyaallah pasti kita akan menjadi hamba Allah yang diridainya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.